Zohir dan Mu'awwal. Pengertian. Secara bahasa, Zohir berarti wadih, jelas, dan bayyin, terang. Secara istilah, berarti madalla bin nafsihi ala maknan rajihin ma'ah ihtimali ghairihi. Sesuatu yang dengan sendirinya menunjukkan makna yang rajih, yang disertai kemungkinan adanya makna yang lain. Contohnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tawaddu min luhumil ibili. Berwudulah kalian karena makan daging unta. Secara zahir, maksud wudu adalah membasuh anggota wudu yang 4 menurut cara yang disyariatkan. Bukan wudu yang berarti sekedar membersihkan badan. Sesuatu yang dengan sendirinya menunjukkan makna tidak mencakup sesuatu yang mujmal, karena ia tidak menunjukkan makna dengan sendirinya. Yang rajih tidak mencakup mu'awwal, karena ia menunjukkan makna yang marjuh jika tidak ada qarinahnya. Yang disertai kemungkinan adanya makna yang lain tidak mencakup nas yang sharih, karena ia hanya mengandung satu kemungkinan makna.